amalan-amalan pada hari kiamat nanti adalah al-hisab dan mizan. Dan hisab sudah kita baca dan sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita menjelaskan amalan yang berikutnya, yaitu al-mizan, timbangan. Termasuk daripada amalan-amalan yang akan naam dilakukan pada hari kiamat adalah al-mizan, timbangan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wal mizanu ma'nahu al-alatu allati tuzanu biha a'malul ibad. Dan mizan artinya atau maknanya adalah alat yang digunakan untuk menimbang amalan-amalan para hamba-hamba Allah. Dan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya mizan secara bahasa artinya ma tuqaddaru bihil asya khiffatan wa thaqlan, alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu, ya, yaitu mengukur berat dan ringannya. Alat yang digunakan untuk mengukur sesuatu, ya, agar diketahui berat dan ringannya. Apakah sesuatu tersebut berat ataukah sesuatu tersebut ringan. Wasyar'an, adapun secara syariat, mizan adalah ma yada'uhu Allahu yawmal qiyamah li wazni a'malil ibad. Secara syariat, mizan adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada hari kiamat, ya, untuk menimbang amalan-amalan para hamba. Untuk menimbang amalan-amalan para hamba. Semana dengan yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al-alatu allati tuzanu biha a'malul ibad. Alat atau sesuatu yang digunakan untuk menimbang amalan para hamba. Dan mizan ini lahu kifatan walisan, memiliki dua neraca timbangan, dua neraca piringan, ya. Nah, memiliki dua neraca piringan timbangan. Walisan, dan juga mizan ini memiliki lisan. Tudha'ul hasanatu fi kiffatin wal sayyi'atu fi kiffatin. Akan diletakkan kebaikan-kebaikan dalam satu neraca piringan timbangan tersebut, wasayiat fikifatin, dan kejelekan-kejelekan juga akan diletakkan di kifah yang lain, di neraca naam piringan yang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, ya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Hum fi jahannam khalidun. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu orang-orang kafir yang amalan-amalan mereka sama sekali tidak bernilai. Kebaikan-kebaikan mereka tidak bernilai. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Maka kami tidak akan menilai amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan mereka orang-orang kafir. Karena kekufuran dan kesyirikan yang ada pada mereka, yang menggugurkan seluruh amalan mereka. Lain asyrakta la yahbatunna amalu. Jika engkau berbuat syirik maka gugur, terhapus semua amalanmu. Karena syarat diterimanya amalan adalah tauhid. Harus dia orang yang muwahhid. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasannya orang yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Jadi akan ada timbangan, jelas lafadznya mawazin. Fa'idha thaqalatis sayyi'at khasirul insan. Kemudian kata Syekh, apabila lebih berat timbangan kejelekannya, maka merugilah seseorang. Wa'idha thaqalat au thaqulatil hasanat robihal insan. Dan apabila lebih berat timbangan kebaikannya, robihal insan, maka beruntunglah seseorang. Hadzal mizan mizanul a'mal. Dan mizan ini adalah mizanul a'mal, mizan untuk menimbang amalan-amalan para hamba. Kadzalika man utiya kitabahu biyaminihi fa hisabuhu yasir. Demikian pula orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, maka hisabnya mudah atau ringan. Wa man utiya kitabahu bishimalihi fa hisabuhu asir. Sedangkan orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya, maka hisabnya adalah asir, sulit, berat. Manuqishal hisab udzib. Wa sayaral ahwala wal akhtar jasimah. Dan dia akan melihat kengerian dan mara bahaya yang besar di hadapannya. Jika dia mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya, hisabnya akan sulit. Dan dia melihat di hadapannya ahwal kengerian dan mara bahaya yang besar, jasimah. Wa man khatara ila khatarin fi mawaqifil qiyam wal hisab wal hasyr. Hadhihi umurun hailatun law fakkarna fiha. Kemudian kata Syekh, barang siapa yang memikirkan tentang bahayanya atau mara bahaya atau kengerian di mauqif kiamat, di hari kiamat, dan memikirkan tentang ngerinya hisab dan hasyr, hari dikumpulkannya manusia ketika itu. Hadihi, maka yang seperti ini, umurun ha'ilatun, adalah perkara-perkara yang ha'ilatun, yang mengerikan. Lau fakarna fiha, apabila kita memikirkannya. Jadi kalau orang dia memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti dengan membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, maka dia akan tahu dahsyatnya hari tersebut. Dia akan tahu, akan mengerti ngerinya hari tersebut. Al-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan ringkas tentang mizan dalam penjelasan beliau ini. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala lahu kalam nafis fi syarh lumat al-i'tiqad. Beliau punya penjelasan yang bagus ya tentang masalah mizan ketika beliau mensyarah kitab Lum'atul I'tiqad. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala juga membawakan ayat sebagai dalil akan adanya mizan pada hari kiamat ya, selain ayat yang kita baca tadi. Kata beliau, wa qala ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat nanti. Fala tudlamu nafsun syai'a, dan tidak ada seorang pun yang dirugikan sedikit pun. Wa in kana mithqala habatin min khardal, walaupun ya, amalannya adalah seberat biji sawi. Ataina biha, maka akan kami datangkan amalannya, akan kami balas amalannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan, pembuat hisab. Dan kaum muslimin dan para ulama salaf sepakat ya, adanya mizan timbangan amalan pada hari kiamat nanti, dan bahwasannya timbangan tersebut adalah timbangan yang hakiki yang memiliki dua kifah, dua neraca piringan timbangan ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahibul bitaqah, hadis tentang sahibul bitaqah, pemilik satu kartu yang padanya terdapat kalimat la ilaha illallah. Jadi catatan amalannya hanya kalimat la ilaha illallah. Dalam satu lembar catatan amalannya tersebut hanya kalimat la ilaha illallah. Maka ditimbanglah catatan amalannya tersebut. Fatudu'u sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin. Maka diletakkanlah keburukan-keburukan yang dia lakukan fikifah dalam satu neraca piringan timbangan, sedangkan satu catatan amalan tadi ya, fikifatin, taib mana sijilat, fatudau as-sijillat fi kiffatin, langit dan bumi. Semua yang ada di antara langit dan bumi, jika diletakkan dalam satu neraca timbangan, wal bitaqa fi kiffatin, dan catatan la ilaha illallah fi kiffatin, dalam satu neraca timbangan, maka akan lebih berat bitaqah tersebut. Akan lebih berat bitaqah, catatan amalan yang terdapat padanya kalimat la ilaha illallah. Al-hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sehingga sebagian para ulama berpendapat ada dua kifah ya, pada timbangan yang ada pada hari kiamat nanti. Ada dua neraca, kifah itu dua neraca timbangan, dua neraca piringan timbangan. Walisan, dan juga memiliki lisan ya, berdasarkan hadis yang lain. Bahwasanya timbangan tersebut memiliki lisan. Yang akan dilihat dengannya tepatnya timbangan tersebut. Dan timbangan tersebut adalah mizanun hakiki, timbangan yang hakiki. Bukan timbangan yang berarti maknawi. Yang demikian karena sebagian ahlul bid'ah atau para ahlul bid'ah mereka menakwilkan tentang makna mizan. Bahwasanya dimaksud dengan mizan dalam ayat dan hadis adalah keadilan. Bukan ada timbangan yang amal kebaikan ditimbang, amal kebaikan dalam satu neraca, kemudian amal kejelekan dalam satu neraca, kemudian ditimbang mana yang lebih berat. Bukan itu. Tetapi makna mizan adalah keadilan. Kata al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah. Nah, mereka mengotak-atik ya. Naam. Dan memalingkan makna mizan yang hakiki kepada makna mizan yang lain. Maka bisa kita bantah mereka yang mengatakan bahwasanya mizan pada hari kiamat artinya adalah keadilan, bukan timbangan tadi. Bisa kita bantah ya, dengan beberapa bantahan. Yang pertama, bahwasannya ucapan tersebut khilaful kitab was sunnah, menyelisihi alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah menunjukkan bahwasannya mizan atau timbangan tersebut adalah timbangan yang hakiki. Bantahan yang kedua, bahwasannya membawa makna mizan kepada makna adil, maka ini memalingkan zahir lafadz kepada makna yang marjuh ya, kepada makna yang bukan hakiki ya, biduni dalil, tanpa dalil. Memalingkan zahir lafad kepada makna yang bukan hakiki biduni dalil, tanpa dalil. Karena bisa saja suatu makna atau suatu lafad maknanya bukan makna yang sebenarnya ya, tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasannya makna lafad tersebut adalah bermakna makna yang bukan hakiki. Dan di sini tidak ada dalil yang menunjukkan atau qarinah yang menunjukkan bahwasanya makna mizan itu diartikan dengan makna yang lain, ya, dengan makna yang maknawi tadi, keadilan misalkan. Lah. Sehingga kembali atau tetap pada hukum asal bahwasanya zahir lafaz tersebut adalah mizan yang hakiki, mizan yang maknanya hakiki bukan maknawi. Kemudian juga hadis tadi, hadis bitaqah ya. Nah, hadis bitaqah yang kesalahannya sepenuh langit dan bumi ya. Kemudian kebaikannya adalah kalimat la ilaha illallah, catatan amalannya adalah kalimat la ilaha illallah ya. Satu bitaqah, satu catatan amalannya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang ini ditimbang di satu kiffah ya, yang bitaqah atau catatan amalan kebaikan kalimat la ilaha illallah tadi di kiffah yang lain. Kemudian lebih berat bitaqah atau kiffah yang padanya ada bitaqah kalimat la ilaha illallah. Maka yang seperti ini ya, tidak benar jika dikatakan mizan itu adalah keadilan. Nah, tidak benar. Nah, karena ada satu kifah, nah, dan ada kifah yang lain. Ada dua kifah. Ya. Amalan kebaikan diletakkan pada satu kifah, amalan kejelekan diletakkan pada kifah yang lain. Maka tidak tepat ya, kalau dikatakan mizan tadi sebagai naam keadilan atau bermakna adil. Nah. Karena keadilan yang maknawi keadilan yang maknawi la kifata lahu. Tidak ada kifahnya. Ya. Keadilan ya keadilan, enggak ada neraca timbangannya, ya. Nah. Kita harus adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, lawannya zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, sehingga terbantahkan qaul al-mubtadi'ah yang mengatakan bahwasanya mizan di sini adalah keadilan. Nah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah meyakini mizan tersebut adalah mizan yang hakiki, memiliki dua kifah, memiliki dua neraca piringan timbangan. Berdasarkan hadis bitaqah tadi. Kemudian para ulama berselisih tentang mizan yang ada pada hari kiamat itu banyak atau hanya satu. Perselisihan ini terjadi karena di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan lafaz mawazin. Ya, seperti tadi. Faman tsaqulat mawazinuhu. Ya. Dalam ayat yang lain wanadul mawazina. Mawazin ini bentuk jamak dari mizan. Nah, sehingga apakah mizan di hari kiamat itu banyak, ya? Bukan cuma satu. Nah, banyak sesuai dengan jumlah manusia atau jumlah hamba. Ya. masing-masing akan ditimbang dengan mizannya masing-masing, timbangannya masing-masing, ataukah timbangan tersebut satu? Karena dalam hadis disebutkan cuma satu dengan lafadz mufrad, nah, sehingga menjadi muncul perselisihan. Di dalam ayat disebutkan mawazin dengan bentuk jamak, ya. Dan dalam hadis disebutkan mizan dalam bentuk mufrad, tunggal atau satu. Sehingga apakah mizan itu banyak ataukah cuma satu? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan muta'addid bihasabil umam. Mizan itu banyak, tergantung jumlah umat. Awil afrod, awil a'mal, atau tergantung jumlah individu-individu, atau tergantung jumlah amalan-amalan. Li'annahu lam yarid fil Qur'an illa majmu'an. Karena kalimat timbangan tidak datang dalam Al-Quran kecuali dengan bentuk jamak, mawazin. Wa amma ifraduhu fil hadis fa bi'tibaril jins. Adapun bentuk tunggal mufrad dalam hadis, yaitu dalam hadis disebutkan mizan mufrad, kalimat tunggal, kalimat yang menunjukkan tunggal. Adapun mufradnya kalimat mizan dalam hadis adalah bi'tibaril jinsi, dilihat dari sisi jenis. Jenis mizan, jenis timbangan. Adapun jumlahnya banyak, tapi jenisnya satu. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Wa qala ba'dhum, dan sebagian yang lain mengatakan huwa mizanun wahid. Mizan di hari kiamat itu mizan yang satu, tidak berbilang, tidak berjumlah banyak. Li'annahu warada fil hadis munfarid, dan karena kalimat mizan dalam hadis datang dengan lafadz mufrad satu. Wa amma jam'uhu fil Qur'an fa bi'tibaril mawzun. Adapun bentuk jama' dalam Al-Qur'an, kayak tadi wa nadu'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah faman saqulas mawazinuhu, dengan bentuk jama'. Adapun bentuk jama' dalam kalimat mizan di dalam Al-Qur'an ini dilihat dari sisi mauzun, dilihat dari sisi yang ditimbangnya. Karena yang ditimbangnya banyak, karena manusianya banyak, ya, sehingga di na'am dipakailah kalimat mawazin, bentuk jamak dari mizan. Ya, karena bi'tibaril mauzun, ya, bi'tibar atau dilihat dari sisi yang ditimbang. Wakilal amroini muhtamal. Namun kata Syekh, kedua perkara ini muhtamal, mungkin, ya. Yang pertama tadi juga mungkin, nah, yang kedua ini juga mungkin. Sehingga wallahu a'lam, apakah mizan di hari kiamat itu banyak jumlahnya ataukah hanya satu. Waladhi yuzanu, kemudian apa yang ditimbang sekarang? Nah, al-zahir yang ditimbang adalah kadang-kadang amalannya, kadang-kadang catatan amalannya, dan kadang-kadang orangnya. Nah, jadi ada yang ditimbang orangnya, ada yang ditimbang catatan amalannya, ada juga yang ditimbang amalannya. Baik. Apa dalil yang ditimbang itu adalah amalannya? Dalilnya adalah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallah ilazim. Dua kalimat yang dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya ringan di lisan, mudah untuk diucapkan, tetapi berat di timbangan, yaitu timbangan di akhirat nanti. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah, dan dengan segala puji, ya, Subhanallahil Azim dan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ringan di lisan untuk diucapkan dan berat di timbangan. Ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah amalannya. Kemudian, apa dalil bahwasanya kadang yang ditimbang adalah catatan amalannya? Hadis bitokoh tadi, ya. Hadis bitokoh tadi. Nah. Taib yang di mana bitokoh yang terdapat catatan kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu kifah, satu neraca, neraca piringan timbangan, sehingga diambil kesimpulan bahwasanya yang ditimbang adalah sahaiful amal, catatan amalannya, karena bitokoh tadi, lembaran tadi yang padanya ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian kadang-kadang yang ditimbang adalah orangnya. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu la ya'tir rajul al-'azimus samin yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Sesungguhnya pada hari kiamat akan datang seorang yang besar, gemuk. Naam, akan tetapi ketika ditimbang dia naam tidak sebanding dengan beratnya sayap nyamuk. Tidak sebanding dengan beratnya sayap nyamuk. Sayap nyamuk lebih berat. Ya, daripada seseorang yang besar dan gemuk tersebut. Nah. Waqala, kemudian beliau berkata, "Iqra'u, bacalah oleh kalian, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Dan kami tidak akan mengadakan penilaian atau penimbangan na'am terhadap amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Sehingga berdasarkan hadis ini, nah, juga diambil kesimpulan, nah, kadang yang ditimbang adalah orangnya. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwasannya dengan mengumpulkan tiga dalil tadi atau nas-nas tadi menunjukkan bahwasannya al-jami'u yuzan, semuanya ditimbang. Nah, semuanya ditimbang. Atau juga ada yang mengatakan bahwasannya yang ditimbang hakikatnya adalah catatan amalannya. Nah, karena catatan amalannya inilah yang akan berat atau ringan tergantung amalan-amalan yang tertulis padanya. Sehingga karena yang tertulis dalam catatan amalan tersebut adalah amalan, sehingga seolah-olah yang ditimbang adalah amalannya. Jadi ada juga yang menjamak seperti ini. Nah. Adapun orangnya yang ditimbang, maka ini maksud adalah qadruhu wa hurmatuhu. Ya, kedudukannya dan kehormatannya. Nah, artinya dia yang tadi yang orang besar gemuk, ya. Nah, pada hari kiamat nanti tidak lebih berat daripada sayap ba'udah, ya. Sayap nyamuk, ya. Artinya sangat rendah kedudukannya. Sangat rendah kedudukannya. Nah, itu lebih hina daripada sayap nyamuk. Tidak lebih berharga daripada sayap nyamuk. Ada juga yang menjamak dengan jamak seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Alhasil, kadang yang ditimbang ini dan kadang yang ditimbang adalah itu. Kadang catatan amalannya, kadang amalannya, dan juga kadang orangnya berdasarkan nas-nas tadi. Maka kita biarkan nas-nas tersebut di atas zahirnya. Karena zahir nas menunjukkan bahwasannya amalan ditimbang, juga catatan amalan ditimbang, juga tadi apa orangnya di ditimbang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini tentang mizan, dan ini juga sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. ketika membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu mengimani hari akhir, juga sudah kita bahas panjang lebar tentang masalah mizan, maka hendaklah dimurojaah ke pembahasan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.